warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bitawfiqihi wa hidayatihi yartaji'un dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah arrahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Al-ayah alladzina hum fi salatihim khasi'un alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Al-ayah faqala nabi sallallahu alaihi wasallam absus salam wa atimu ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasuniyam tadkhul jannata bisalam. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bersyukur atas nikmat sempat tidak sempit, nikmat usia kuota sisa yang entah berapa giga lagi. Jangan lupa bahagia. Bahagia diciptakan bukan dicari. Bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur. Padahal sadar pernah satu ketika kita mengantar teman seangkatan yang sempatkan. Kenapa kita masih hidup dan dihidupkan? Harus paham bahwa masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Setiap orang suci punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Into the light. Semua berangkat dari kegelapan. Jangan mencaci kegelapan. Karena malam pun tidak pernah mencaci takdirnya menjadi gelap, betul? Pernah aya peuting amak-amakan, aing mah bet poek. Urang nu sok teu narima poek. Buktina beungeut hideung dibodasan. Ai beuheung hideung. Kulub nu Adam khotaun, setiap siapapun anak Adam ini kita, saya, manusia tidak ada yang steril dari dosa. Kita teh seperti yang berjalan, tahu enggak? Kaditu kadieu mamawa eta. Tetangga kita waktu di dalam perut itu, tahu enggak? Kotoran, air kencing dan kotoran. Bodyguard kita pas kita dilahirkan pun nifas, pun kotoran najis. Lalu setelah keluar jadi manusia, sombong, gede hulu. Paingan tuh asup helm, da gede hulu. Fa'ayna tadhabun rekamarana ya, journey to the light. Ayo berjalan menuju terang. Kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya ummah. Ukhrijat linnas, yang berusaha keluar out of the zone, out of the track. Ukhrijat linnas. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya terang. Ini poek ya, wudu gerasok, caan. Seseh banget. Ame aurana aura kasbon, lain aura kasih. Ibu riweh, ke sepa, ke sauna. Istri saya pulang dari sauna, sepa banget na, duit na tinggalin. Ditahan satpam cik atu mikil. Ku wudu we, umi pipik, teh nini, pegi melati sukma. Ngejaga wudu, auranya keluar. Kita mah enggak ngejaga wudu, jadi aurat yang keluar. Yang huntu di behoan. Gunta ganti, nyaho melina di sekolah SD. Ngetinu plastik. Rekitu wae. Tena naon sih kan? Aduh, capek deh. Bunga lepas dari tangkai. Bunga tidak pernah memaki angin yang melepaskannya. Jangan cerca kegelapan. Capek. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Tadi ngobrol tuh sama Pak Anton, sama Pak Heru. Ustaz, nama bisa jadi ustaz? Mau beja-beja. Teudunan. Nyaku mah urang, we atuh. Ya. Just the way you are. Jadi dirimu sendiri. Nah ustaz tadi kopeah, sok disebut camat. Kenapa ustaz gak pakai gamis, pernah nyeri hati, kemana budak penaik mau pakai baju pemajikan, budak letik mau pakai daster. Geus mikir ngeuna da daerah Setiabudi mah deukeut Kalembang tirisnya. Aya we nu ngomong ka mana tukang pila cenah. Ih. Sudah ah. Jangan banyak dedengeran ah. Nantinya enggak alright. Enggak well. Udah ngopi belum? Oh, diam-diam baik. Ngopi dong, ngobrol perkawis iman, ngobrol perkara Islam, ihsan, qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang yang beriman. Why? Alladzina hum fi salatihim khasi'un. Yang dia butuhkan hanya salat saja, bukan salat yang menyebabkanmu sibuk. Maka kesibukanmu yang melalaikan kamu salat. Pak Anton, nepi ka katel ge wauh jeung Pak Anton mah. Da ngapoe jeung katel we. Ceuk katel teh ton rek kitu wae. Pak Anton mah teu uyahan, ngapoe ngasaan uyah. Cukup cukup. Nyaon. Master chef-nya. Terus mawat keur masak. Coba. Pak Adi tukang roti. Mawatna dagang roti. Karena pernah kejadian. Roti suuk keur ngamarket roti. Roti kacang, roti kadet, roti keju, roti pisang, roti. Culang cileung atuh aya dagang roti mun rek mentas teh make headset. Bibir rame, hate jempe. Ieu kana Havana Onani, Onana. Jadi weh, katabrak angkot, nyebret, maot. La ilaha illallah. Talkin kan, menu sakarat depan kita, la ilaha illallah. Kumaha jawabna spontan, da kebiasaan kitu wirina. Kantun roti suuk, cina. Sok, padi tah. Tenanau lain nyarek dagang roti, cik atuh ngasaan. Tong dia dagangkeun hungkul. Kan orang mah cowok endorse, atuh. Jeun videona, cina ngasaan rotina. Maka light to the journey. Journey to the light. Reka mana ye? Rek popoekan wae. Usum neon dah. Tong popoekan wae. Kadukun percaya ka Allah itu. Maka hidupnya lelah tuh. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Jen status. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Keren nih kalau perusahaan udah ada kajian kayak gini nih. Ini teh pasak bumi, sebulan sekali cukup. Yang penting diamalkan. Ketika ada bencana di sini, gak bakalan kena. Karena ada kajian. Ada yang ingat kepunya alam. Allah disebut namanya. Dibaca ayatnya. Innaladzina yatsluna kitab Allah. Orang-orang yang selalu always, gak pernah never membaca kitab Allah. Wa aqomus sholat, ayah masjidna tah. DKM ngadain program. Sholat, tepat waktu berjamaah, cowok tah. Absen mah gaji mah yang absen. Aku dunungan siun ku Allah itu. Hayang gaji, hayang rizki. Itu apalun. Nah bedana gaji yang rizki. Gaji mah ku G, rizki mah ku R. Tulisannya kayak nges beda. Atu cik, atu mikil. Udah makan belum? Makan dulu biar siap menerima kenyataan. Terus makannya yang berserat. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Beda gaji sama rezeki mah. Gaji mah dari perusahaan, dari dunungan, dari majikan, dari bos. Rezeki mah ti Allah. Absen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa ya tanu memanggil? Tiga kali dipanggil Allah teh satu musim sholat. Sholat itu bukan sholat yang menyebabkanmu sibuk. Tapi kesibukanmu yang melalaikan kamu sholat. Ame caang banget teh wudu mah. Hayang menang nu geulis. Hay banget banget seseuh. Seseuh wudu teh cahayaan. Ya. Dua panggilan haji dan umroh. Semoga yang hadir di sini bisa haji dan umroh tahun ini. Amin. Amin. Ya minimal teu ka tanah suci ge ka jalan suci lah. Manasik lah. Ya. Yang bahaya dan jarang terpikirkan, panggilan Allah yang ketiga. Apa kabar, hey? Ijro'il 70 kali mengontrol sisa kuota. Tak hati-hati hobi. Nuker ngusep mautna dibetot gurame. Batur jumahan yang ngusep. Mang, ayo jumahan. Alhamdulillah cep, abdi mah tara kagoda kunu jumahan cenah. Ngomongna jiga nu bener. Balik jumahan rame lah. Ayo nu mautna balong. Ngambang. Ulah nyalakeun gurame. Emang ajalnya sudah tiba. Nubuki karaokean, mautna keur nyanyi. Kau jadikan aku kekasih bayaran. Selawang etamik asup. Tengku mahajigana ku Izrail dikitukeun tah. Sok edek maut ke kikituan. Tak hati-hati. Bila waktu lah terhenti. Detik boleh berdetak, tapi detak sudah tidak membarengi detik. Teman sejati hanyalah amal. Istri jadi janda, anak jadi yatim, suami jadi duda. Kaplingnya boleh besar dan luas, tapi akhirnya 2x1. Kendaraannya boleh banyak, tapi akhirnya keranda yang tidak pernah dimiliki dan itu pun bekas orang. The journey to the light. Mau kubur kita gelap, kubur tuh gelap, pekat, penat. Saya pernah coba di Nagro Ujung Berung rumah saya. Kan geus barolong didinya mah bising rek ayeuna jug. Dipangmayarkeun lah bae lah. Ada misterius satu kematian mah, makanya perlu pembahasan ini. Gelap. Masaan malam Jumaat turun cingogok hungkul tengah goler. Panasna beda karek ditutupan ku triplek can ku taneuh. Hari ini kita di atas papan, besok papan meniduri kita. Keras hati kalau enggak pernah ngebahas mati. Ibu pengen tenang, ingat Allah, ingat mati, selesai. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Mau aya gula darah geura sok. Da penyakit mah muncul dari berburuk sangka. Sok lepaskan geura, sok la ilaha illallah, sok lepaskan. Rek kitu wae. Mikiran wae batur. Capek. Ibu pengen gaji, pengen rezeki. Enggak cicing didinya, rezeki mati Allah. Kalau suami kita wafat, misalkan, kita masih makan enggak? Masih pakai gamis, pakai baju enggak? Berarti rezeki tisaha. Dekati Allah. Ayo suami nusaha. Sok atu da rezeki suami ge sedekahkeun saware. Nah seuri. Teu maci eta mah. Maci mah eta kue Cianjur maci. Oh. Berarti cinta Pak si ibu setia banget. Tuh maci Ustaz nu eta mah nyasok atau mawat ke entong dikubur. Ai milik mah sok. Simpen na lomari. Tret ah. Nggak ada sehidup semati. Suami teh rezeki, istri rezeki, makanya jangan terlalu cinta. Satu ketika kita tinggalkan isma syi'ta sok hayang mah. Tapi Pak innaka mayyitun, kau akan wafat gelap kalau tidak tahu arah dan tujuan. Kalau lihat kegelapan dari tempat terang, nggak tahu di dalam gelap itu ada apa. Ya. Tapi kalau dari tempat gelap melihat yang terang, ketahuan di luar siapa aja. Maka saya dulu gelap. Maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu. Aku sudah tidak di sana lagi. Kemarin aku haram jadah, sekarang aku ada di atas sajadah. Kemarin aku edan, sekarang aku adan. Sieun kegelapan, maka to the light. Kepada yang terang benderang. Dibuka ku Allah. Poek dunia teh. Teu apa ilmu nama. Ilmu remote atau minahkeun channel. Trak, trak, trak. Yo pindah channel teh. Urang bakal dipindahkeun karena channel akhirat. Sok lalajo tara 40 hari menuju kematian. Malam pertama dikubur. Bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, uje, cebret, balik ngaji, naik motor, tabrakan. Tiap hari tak urang naik ngaji, make motor, teh haroream. Sian juga uje. Ustaz Jepri, yumaya Ustaz Ee, Epi Ependi, ya. Tong disingkat, ah gulu ah. Anak SD heboh tuh, ayat tablik akbar di SD pas pembagian rapot. Di sekolahan orang ya Ustaz, cek inung nanti banyur atuh cuma. Si mamah merengarana jeung epi-ependi. Tapi bae we ah, berkah. Ya. Detiknya masih berdetak, tapi detaknya sudah tidak membarengi detik. Ustaz aja wafat. Selebritis mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup. Tapi hidup Usahakan untuk yang maha hidup, kalaupun harus mati, jalan hidup. Journey to the light. Menuju cahaya terang benderang. Ah sudah, ikhtiar mah perbuatan dari rumah ke sini, ngantor. Perbuatan karena Allah, ibadah. Bismillah, yatawakkaltu 'alallah. Wirid di jalan. Pulang selamat, alhamdulillah dapat nafkah, berkah. Tidak setiap orang kaya berkah, tapi orang berkah pasti kaya. Tidak setiap orang pinter soleh, tapi orang soleh pasti pinter. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Sok tingali na iklan oge. Tuh nu pinter mah disaruka miskin tuh. Ngariung urut gubernur, urut wali kota. Pinter, matak ulah pinter hungku, Fir'aun nge pinter. Paehna, warag tinginum, cai laut diuyup. Disangka pop ice. Fir'aun berdegong. Melampaui batas, offside. Anil lagwi mu'ridun. Sia-sia hidupnya. Maka kalau ingin beruntung, sholat yang husu. Ila alal khasi'in. Siapa mereka yang husu? Alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi turja'un raji'un. Mereka yang akan kembali. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Akan bertemu Allah, sadar. Hidup tuh untuk Allah, dari Allah menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. From to for. Di mana, sedang apa, mau kemana. Untuk apa? Sok. Jaga wudu, jaga wudu, jaga wudu. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Sedekah, sedekah, sedekah. Karena itu yang akan menerangi kemudian di alam kubur. Terpercaya sok. Memang baca Quran ti ayeuna isukan maot. Caang tak kuburna. Da gampangnya. Kan kita berdoa ya. Kalau menuju kegelapan yang namanya kubur. Doakan. Sing dicaangkan kuburan anak. Cek nu nganterkeun teh. Tekudu ngomong. Kirim listrik, weh atuh. Mun ku logikanya, sing dilegakeun kuburanana, sing diluaskan kuburnya, ku pacul, weh atuh, ku beko. Hei, luruskan ya pemahamannya, kuburan bukan alam kubur. Enak banget kalau kuburan alam kubur, nu maot dicapluk paus, diopi maung, ditambuh tuh di sanguan. Kari tulangna, weh. Berarti itu dikubur kan? Ada pertanyaan kubur gak bagi orang-orang ini? Ah ya anger. Da kuburan, malin alam kubur. Maka ketika salam ke kubur, etika sunnah, kalau lewat ke kuburan, sok ucapkan, assalamualaikum ya ahlad diyar. Perlu jawaban tuh? Lupa dijawab mah pasti. Waalaikumsalam. Meren temu riding. Ame temu ringkak kurun. Mua ayah muriding tegera. Nga modal silet ame teborangan. Terus sing lobang adar tarasi, ngege tarasiun. Kan mau lobang adar jengkol, jengkolennya. Mun borangan ngelobang adar tarasi, ngege tarasiun. Tidak setiap salam harus dijawab. Bupunten salam na sholat. Perlu jawaban te. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat makmum lebay. Waalaikumsalam ustaz. Apa kabar? Hei misalkan. Ayat te nu lebay. Ilmu tambah, alam kubur itu bukan kuburan. Enggak di sana, itu mah tulang belulang. Ruh kita di mana? Ini yang tidak terjawab kalau tidak ada kajian. The journey to the light. Gelap, poek. Enggak tahu, asar nanti kita masih hidup. Bisa jadi Jumatan barusan, zuhur barusan, zuhur terakhir kita. Jangan sombong dengan ganteng, gagah, cantik, beauty, gelis. Sehat, ceksaha. Sehat mau apa? Ibu-ibu atuh jumba nak rajin. Tiap hari Ahad hadepeun Borma jeung Gria. Teu wareg init ka BIP nu. Teu naon singan? Yakin moal naon-naon? Kumaha maot keur kikituan? Maotna keur acad-acadan. Semar mesem pek beki mah cek nabi ge silakan suka mah ismasyita fa innaka mayitun kul mam ahbibta cintai apa yang kamu cintai tapi fa innahu mufarikuhu bihi semua terpisah istri jadi janda suami jadi duda pret ah Ustaz, jangan dulu dikubur, saya lagi cinta-cintanya sama suami saya. Di kuburan teh juga nuknya, pakai kacamata hidung, pakai gamis. Ustaz, saya masih sayang sama suami saya, Ustaz, jangan dulu dikubur. Suntrungkeun we naek deui. Cik atuh mikir, rek hujan. Efek teh habis masa idahna mah kawin deui cileupeung teu. Terus celik nu kamari mana? Nya, busit ah. Cintanya enggak abadi. Tada yang abadi. Tada yang antepkeun. Maka jangan terlalu cinta sama suami, Bu. Nu Allah. Kamu suami nang ngarasakeun mah geus sedekahkeun we. Bikin we naon sih? Ngukutkeun teu puguh. Bu, boleh suami kita menikah lagi, boleh? Alhamdulillah. Soleha pisan. Biasa nu ngomong kitu teh can boga salaki teh. Menunggu keputusan dari yang coplok. Ulah. Ya. Boleh enggak suami kita nikah lagi? Tuh, kita komitmen. Berarti si ibu setia, alhamdulillah. Jangan disakiti, Bu. Pak, kalau ibu disakiti sama dengan menyakiti ibu kita, karena ibu kita pun perempuan dan setiap istri kita tuh sosok ibu buat anak-anak kita, mereka malaikat tak bersayang. Allahu Akbar. Makasih ya, doa kalian teh juara. Aku sukses di perjalanan mencari nafkah bukan buat kalian teh, doa kalian di duha kalian. Ya Allah, lancarkan rezeki pencarian usaha nafkah suamiku. Sukses seorang suami. Itu doa seorang istri. Seorang komumun opat, wah juara pisan ya. Ya mah perkaliannya. Misalkan, seorang aja sukses. Komumun opat. Bu, ayo makmum, boleh dua enggak? Kalau imam boleh dua enggak? Ini ngata paham. Cik atuh mikir. Ibu mau enggak punya suami tersesat? Balik teh kadinya di. Cina ulah tersesat. Ya. Hese jeung ibu-ibu mah. Bu, boleh suami kita menikah lagi? Tetap pada prinsipnya. Kuat komitmen. Ibu melarang. Ayo Allah nyarek teu. Geuning ibu leuwih ti Allah. Astagfirullahalazim. Paingan sangsara hirupna. Da kitu hae. Sepatong bebeja pa riweuh, Pak. Itu ini ibadah, enggak boleh riya. Sepatong bebeja. Berat minta izin, berat minta maaf. Jawab apa dari jumahan atuh? Bapak mah istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Berat minta izin, berat minta maaf. Nyenggis tong izin dari perizinan. Oh izin eta mah. Mun kapanggih minta maaf, selesai. Matakna make kupluk gerak. Ame teloba dedengean. Carekan kunu kolot, siri. Carekan kunu ngorak, siri. Da urangna torek. Tak kabar. Gitu atuh, ya. Yo hese wae akur neangan nu katilu. Jadi yo ngabalan nyerang nu katilu. Riweuh wae pokona malah. Eta teh paseana teh lamun kapanggih piring salomari peupeus. Tapi bulan kadua mah henteu. Da diganti ku piring plastik. Berarti paseana mah anger 3 bulan teh pasea wae tuluy. Ka dituna mah istiqomah wae pasea. Hey, poek itu gara-gara ikhlas. Poik itu gara-gara gak sadar, gak sabar. Jadi gelap. Lepaskan. Maka Ibrahim disuruh meninggalkan istrinya. Berdakwah. Tapi dikasih bonus. Kan jam-jam yang habis-habis. Betul? Ismail rela, harus rela disembelih oleh ayahnya sendiri. Walaupun tidak jadi, dah hanya diuji. Tapi kurban gak henti-henti ya. Paham gak sih? Bu, naon sih ibadah nungguna. Hayang menuju terang. Tapi hirup poik-poik. Poek hate gara-gara teu iman ka Allah. Qad aflahal mu'minun. Tadi keren tuh Quran nyambung tuh. Ingin bahagia, laut pun terbelah bagi Musa. Api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Karena siap dengan ujian keimanannya. Yunus pun dimuntahkan ikan paus yang menelannya. Yusuf dikunculungkan ke sumur, akhirnya jadi raja. Ibu ingin bahagia, sing ikhlas. Bapak ingin bahagia, sing sabar. Sok gera cobaan. Nya, hayang asup surga, amalna embung, subuh tunduh, duha hoream, zuhur ripuh, Maghrib tiris, isa hareudang, tahajud pagujud jeung selimut, jakat asa dibangsat, poligami asa didolimi. Ibu pengen masuk surga, surga nu mana? Optimis kieu asup surga. Yang di surga saja Adam dan Hawa diusir ke dunia gara-gara satu pelanggaran. Ibu ingin masuk surga, berapa pelanggaran? Anissa ayat 3 gak suka. Ibu punya orang dalam. Boga kawawuhan. Ya yang bahagia, sholat ditelat-telat, sodakohnya kurang, sunnah rawatib duha gak pernah. Hei, apa kabar? Kalau hanya kerja mah kerbau pun bekerja. Ya, kalau hanya punya rumah, marga satwa pun punya sangkar dan kandang. Kalau hanya sholat, ini ekstrim. Monyet pun sekarang mah sholat. Disamsat tingali su. Si eta mah sholatnya lebih semangat tibatan urang. Tiap lampu beureum tiap sholat. Aliran naon deui ieu. Aye duit hasil sholatnya teh kunu jiga monyet dicokot. Aing liur. Sok. Rekamarana ye. Journey to the light. Cerahkan pemikiran. Rubah mindset. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia sementara. Akhirat selamanya. Jangan kerasa. Sekedip mata. Satu hari di dunia. Beda dengan satu hari di akhirat. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Ada usia yang sampai 1000 tahun. Enggak semua orang dapat. Cuman 2,5 jam. Waktu akhirat dunia mah. Kamari gelis campernik, enak mah gelis campergo. Kamari budak kene enak semoga budak. Ini gak ayah ilustrasinya. Ti bayi langsung berdiri, balik deui. Kan begitu kehidupan mah. Jangan sombong dengan masa muda, karena syarat mati tidak harus tua dan sakit, betul? Jaga wudhu sebelum diwudhukan. Sholatlah sebelum disolatkan. Ke masjid sebelum dikemasjidkan. Reki tua ya. Rizki mati Allah, benahi ibadahmu, nanti aku benahi urusan duniamu. Benahi urusan akhiratmu, nanti aku cukupkan kebutuhan duniamu. Iya karena ambudua, iya karena... Makanya saya banting setir, tinu poek jadi caang. Konsultasi jeung si mama. Mae pi kudu kumaha ya stres kieu? Stres kunaon pi? Duit loba pangabutuh eueuh. Sombong maneh. Tenang mah teh, si Bama langsung mengeluarkan quotes-nya. Ya iyalah, pi. Money is not everything, but no money everything is nothing. Uang bukan segalanya, tapi lieur oge sih teu boga duit mah. Artinya bekerja mah bekerja, tapi untuk apa kalian bekerja? Cuma bekerjanya untuk Allah, gara. Lillah. Biar tidak lelah. Karena ikhtiar mah perbuatan rezeki kejutan. Jangan lupa berdoa, pedit menta. Uduni astajib lakum minta kepadaku. Menyerek kieu wae juga hamster. Hamster sok 15 ribuan gak sibuk. Asup karena etan bulet ya. Keluar dahar, asup deui. Modal asup deui. Ngapa rumah kantor teu boga ibadah. Maot, atuh naon bedana. Wiridna duit. Marmot. Itu jelema marmot. Duit, rezeki mah sudah dijamin. Punten, mana ini panitia? Siapa yang suruh menyediakan air di sini? Pertanyaannya untuk apa ini? Aksesoris? Boleh diminum? Berarti rezeki orang. Ya, maksanya. Ngan orang ya universal mah. Hatena teh bara resih. Harerang, nyuguhana geci, herang we. Ngos ketang kopi. Ini cerminan, kebeningan hati. Jagalah hati, belalang kupu-kupu. Jagalah hati, pagi-pagi minum susu. Ya. Ini rezeki. La mani'a lima uqtaita, wa la mu'tia lima manakta. Wa la yanfa'u daljan min kajan. Kejutan rezeki mah. Maksa atuh. Balik ngaji. Hujan ngegebret. Para roek. Ustadz tong waka indit banjir. Atuh dah hujan ge mah. Sok ngurubuk beteng. Hayang ngopi. Hayang naon ustadz. Apa sih yang ngebuat ustadz. Hayang bala-bala ayat tariguna kulkas. Ya. Terus pedas ayah mah pedasnya ayah sok si ustaz bang yang kembali-belak engko ayah wortel ayah sok sik-sik panas-panas ya. Tahu ustaz tah tina serok tadi gitu kun buruluk bakat ku lapar kedewak panas kene atuh dikepretkeun ngagorolong tah. Ternyata Pak Anton disabet kucing berarti rezeki saha. Tong sok nangtukeun aya beurit di tukang set berarti rezeki saha. Cantang tuh gebugu budak nu boga imah. Heh, eta nu si ustaz beurit lompat cokot dieu tah. Yeuh yeuh. Urut beurit. Nya. Rezeki diparneran ku cengek. Allahu Akbar. Sempurna. Da bala-bala manjeng cengek. Saya pernah ningali lauk kieu. Eta lauknya wiridna teh Allah, Allah, Allah, Allah. Urang keur ngopi bala-bala ge, Jo. Hate teh hayang ngalungkeun bala-bala. Berarti aya rezeki nanya. Wirid gawena Allah, Allah. Jo, siapa yang melembutkan hati saya untuk melemparkan bakwan itu ke kolam? Dialungkeun ku wirid ge rezeki mah didatangkeun. Allah, Allah, Allah. Tapi eta dialungan bala-bala lauk ngajleng ka luhur, mana cengekna cen. Kan kudu eye catching. Mana? Nya. Capek lelah nih lihat wajahnya nih enggak paham. Journey to the light menuju cahaya terang benderang teh urang mah caang teh mun boga duit menang arisan salat nangge langsung Allah rek di jengkang bakat ku sumanget. Ai tempo mayar mah Allah. Sami Allah. Ah. Jelema pedit mah tingali we salatna. Mun takbirna geus teu nyunah teu bener pedit berarti ka Allah we pedit komo ka jelema. Saya mah ngukur psikologi orang mah dari salat aja. Eh aslina. Ketika kita mau rapat dia enggak mau oh, individual dia. Saya mah kan mengindahkan sunnah. Luruskan dan rapatkannya rapat teh. Tembung deketan nepi ka kieu. Tok daripada perpecahan. Kan yoga kayaknya. Geuleuh teu ngarti-ngarti. Bahagia itu diciptakan. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah terang benderang. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abadan. Bukan bumi menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari. Padahal matahari pernah enggak berhenti menyinari bumi? Pernah enggak? Ada liburnya enggak? Kenapa bumi menjadi gelap? Bumi yang membelakangi matahari. Kenapa hati kita jadi gelap? Kita membelakangi Al-Qur'an, An-Nur, cahaya. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Satunya baca Qur'an dan maknanya. Ca'anggla. Ya Allah cahayai aku, hatiku. Nawir kulubana, binuri dengan cahaya. Hidayatika. Ibu ngaco, coba ngacu, ngaca, maca. Nanti tina ngaco teh ngaci, kapangi sese banget. Jarang wudu, jarang sholat, jarang sedekah, jarang baca Qur'an. Resahlah. Beli mobil baru aja ada handbooknya. Kita diciptakan tidak dibiarkan serta-merta begitu saja. Ar-Rahman, Allam Al-Quran, Khalaqal Insan, Guiding, Google Map. Kalau Google menjawab semaunya, kalau Quran semuanya. Entak cek si mama baca pi Quran. KIP dapat jawaban-jawaban. Pengen terang hidup, benerang, dunia akhirat, sing soleh. Maka muncul buku gapleh, gaul tapi soleh. Bukan merasa soleh. Merasa soleh itu salah. Merasa salah itu soleh. Yuk, taubat yuk. Di journey to the light, rek itu wae. Nepi ka iraha, moal maot. Orang ngese, asup ka ditu, ka artis, bejaan. Nuker mabok deketan, sok, sing wareg. Sukan wae, maot ker mabok. Kan dibantingkan. Orang yang ker mabok ngomong-ngomong wae maot. Sok ame harampang sok lah areureun alhamdulillah sederhana sebetulnya yasir wala tu asir basyir wala tunafir berikan kabar gembira jangan ditakut-takuti everything gonna be alright semua akan cie-cie pada waktunya journey to the light bohlam hurung kalau ngelihat kegelapan dari terang seterang ini ya sakieu we nu kacaangan teh sok kita pernah gelap oh ini terang teh maka anu bawang ayana sok angseuri. Urang baheula zaman PEM station, zaman dokter tentu dokter the club ya. Aya zaman jika teringat dengan sekolot urang mah. Nya nu apa lagu eta geus sekolot. Zaman Meli jeung Ari Lasso teh masih berkeliaran di tempat gudem-gudem gitulah. Gudem dugem. Ya. Ya orangnya pernah punya masa lalu. Dulu bejat, sekarang taubat. Dulu maksiat, sekarang taat. Dulu lagi belum syariat, masih konvensional. Lihat akhwatnya tak kuat. Rasanya pengen ngasih coklat aja. Sekarang pun sudah syariat. Siapapun akhwat yang memikat tak diberi coklat. Diberi seperangkat alat sholat. Kan nun mati ketemu ba ikhlas. Masa aku ketemu kamu gak ijab? Ya. Rek itu wae. Bidadari surga lebih juara. Sar Epi poligami, mana waktunya? Di magengan 2 jam, uyuhan hamil ge. Di bluetooth berarti meren. Di share it. Tong ditinggal liletikna ya. Budak nama nges opa. Ustad tuh kan usaha tara anak deres ya. Usaha tara ayawaya duit. Everything all endorse. Kupluk endorse, kemeja dan endorse, kecuali kolor jero taraka foto etam. Nyen sorangan tina karung tarigu, berat bersih 25 kilo. Ya. Merk jajakaloh KBG, merk muhun. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kamu poek wae masalah rizki, cinta ku ka Allah, ku Allah dibere. Tadi ge bala-bala, nguriling heula. Senalengit pangih deui, pamajikan dibawa batur, balik deui. Ya sama mengalami itu dah. Udah, jangan rindu berat, gak kuat. Biar aku aja. Tapi bonusnya, ketika kita yakin, Ibrahim punya jam-jam, punya manasik, punya apa lagi? Punya kurban. Kama barok ta'ala Ali Ibrahim berkah tuh. Karena siap menerima ujian dari kegelapan itu menuju cahaya. Litukhri jannas minaz zulumati ilan nur. Keluar dari zona kedzaliman. Berhenti menyakiti orang lain termasuk menyakiti diri. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Tapi tetap perbanyak lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Tenang gerasok. Urang meriweuh. Poek wae pikiran. Coba ningali tetangga meuli kulkas. Gebeng. Meuli kulkas deui. Ngiluan arisan di mana saya tak. Ningali tetangga meuli mobil. Gebeng. Ningali meuli anakna motor. Gebeng. Masang parabola, gebeg. Meli TV layar datar, gebeg. Betul gak semoga TV kulkas mobil motor jeung parabola? Siata boga gegebegan we coba. Sapoe opat kali ngegebeg meren telilinian. Sok, edek mah. Amin. Rek itu wae. Tenanaunan, muntunya hontongnya nyahuanan, hirup tong kagok, tapi tong ngagokan. Ingin kaya, ingin sukses, tidak bangkrut nih. Baca Quran, sholat tepat waktu, dirikan sholat. Caang gerak pikiran teh. Nah, ayo bayang-bayang tah. Tah, bayang-bayang saya tah. Gerak, gerak. Kita diam-diam. Cilepeng kan? Ditewak, itu bisa. Capek. Tiap hari ngudag bayang-bayang, yang imah, yang itu. Terus nepi kapoho akhirat. Bagaimana? Menaklukkan bayang-bayang tah. Habis waktu, terus balik kanan gerak. Terus tinggalkan, biarkan bayang-bayang yang mengikuti kita. Benar? Lupakan mantan. Moving on. Dengan cara syariat, dengan nama Allahu Akbar. Asup kabeh tuh. Banyak lampu, banyak pergaulan, banyak info, kotor pikiran. Tinggali, lampunya banyak, bayang-bayangnya jadi banyak. Hati-hati informasi, mengotori pikiran, lupakan akhirat. Maka bawa sholat, wasta'inu bisobri wassholah. Maka kata Al-Quran yang tadi dibaca Qori, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bawa masalah ke sholat. Ini fakta, Pak. Kenapa saya dikejar Net TV tempo hari 2 tahun yang lalu? Terjadilah kerusuhan antar geng motor di Braga malam-malam. Setengah 2 balik dugem. Bedak-bedak, senang samurai tesing baru risat karena aspal. Duh, cahing teh baru dak karikian wae. Cicingnya saya tadi minimart seputaran sana. Ningali we polisi geus teu bisa naon. Korban juga ada yang berjatuhan. Aduh, resah. Saya urang mah wudu we, boga ilmu wudu tiba heula. Nangan we sup ka Alfamart. Mang, ngiring wudunya. Ngiring. Naon ah? Hayang we teh. Cing minta koran urut. Tinggali ah tong kaluar cenah ribut heueuh urang tarik mereskeun eta. Nah wudu tinggalikeun we cenah. Saya sholat di depan kerusuhan. Eta nu keur ribut berjam-jam ku polisi teu beres, pas saya salat ngagorowok kabeh. Bubar anjing, aya nu salat. Aneh. Jadi sebesar apapun masalahnya bisa selesai dengan satu gerak salat, maka laut terbelah bagi Musa. Api menjadi dingin bagi Ibrahim. Pernah membawa masalah ke Allah. Allah dulu, Allah lagi-lagi Allah, Allah terus. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah unlimited. Tak terbatas, nyaman, terang, benderang. Karena Allah itu An-Nur. Ayat surat An-Nur. Allahummarhamna bil-Quran waj'alhu lana imama wa nura. Baca Quran hati tenang. Oh ini masalahnya. Entak panton tak bocoran tadi. Mangheru tak bocoran. Lihat hayang bang, hayang untung. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang beriman. Satu sholat nyambungnya. Dua anil lagwi mu'ridun. Tinggalkan perkara-perkara yang enggak penting. Biarkan hater. Dah hijrah mah pasti anu ngomong. Tara sholat. Tulu orang enak ke masjid. Cieng. Bau surga. Pret ah. Edan si Epi adan goblok ayah nama. Sarap anjing jadi ustad. Lawan tong. Sing sabar. Ada orang ahli ibadah sombong. Biarkan. Ada orang preman, arogan, penjahat tapi bager. Biarkan. Mudah-mudahan kebagerannya yang menjadi hidayah satu ketika. Pasti didorong akeun nu bager mah. Ayo ahli ibadah sombong, antepkeun sugan ku rajin ibadahna dia menemukan jawaban bahwa sombong enggak boleh. Capek teu? Antep we urang mah. Rek ngomong kitu, rek kieu, rek sona, boh kitu, boh kieu, boh lam, asa kitu, asa kieu, asa rehe. Antep we. Da teu udunan. Nya. Saya beulang ngekos, bebaturan kosan, karikituan ngapoe teh? Nya karikituan kitu. Urang dicarek teh kadon ngahajakeun. Caing teh di YouTube geun sia. Kadon ngahajakeun, nya insting kabita nya. Geus saya urang mah ngahajakeun da pri baheula mah. Cingogo we hareupeun pelong we. Mane hayang Epi? Sok tuturkeun. La ilaha. Wah langsung calanana. Mane mah? Sia atuh. Hayang maot keur kikituan. Ti baheula geus dawah ngan teu make Quran kitu baheula mah. Ngan heureuy mah geus kadinya. Jika ngahudangkeun babaturan hese hudang. Oh, salat jenazah. Hareupeun anak. Alhamdulillah najeh anjing cenah. Sieuneun karena kesadaran akan kematian ini sama potensinya. Sok. Maka ingat Allah, ingat mati, lupakan kebaikan kita terhadap orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Selesai urusan. Moving on. Viral akan habis usianya, akan usai. Keburukan pun akan diampuni, yang tersisa komen buruk kita. Hati-hati, bumi jadi saksi loh. Kenapa sholat sunnah harus pindah setelah sholat wajib? Biar bumi jadi saksi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma taqaddamu wa afarakum. Atas apa yang kamu perbuat, bekas-bekasnya, makanya pakai ngaji nih. Keren. Nanti jadi saksi nih karpet nih. Ngaji hari Jumat menjelang asar, sharing with Ustadz Epi Effendi, ngebahas persoalan-persoalan, journey to the light, ame pikiran caang. Bukan bumi menjadi gelap karena berhenti cahaya matahari menyinari bumi. Enggak pernah berhenti. Hati menjadi gelap karena sering membelakangi sumber cahaya. Sumber cahaya itu Allah, Al-Quran. Ketika kita baca Quran, Allah bicara ke kita. Ketika kita sholat, kita bicara ke Allah. Maka enggak boleh diganggu. Salamnya aja enggak dijawab. Kalau udah takbir, hati-hati. Allahu Akbar, Allahumma ba'in baini. Assalamualaikum, tong dijawab. Padahal menjawab salam teh wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Antep weh. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum. Kayaknya pamengnya. Nama ihdina ya. Tong dijawab. Lebay ya tuh. Urusan kita sama Allah harus selesai. Biar Allah selesaikan urusan-urusan kita dengan yang lain Allah. Maka cintakan rasa cintamu kepadaku utuh. Kata Allah. Nanti aku cintakan apa yang kau cintai dan kau inginkan sebelum kau mencintaiku. Aku cintakan kepadamu. Maka berubah. Yang enggak mungkin menjadi mungkin, betul kata ibu tadi. Ustaz Abdul Somad tuh nanti tanggal 30, sebelumnya di Salman, ada di Darut Tauhid, nanti tanggal 30 insyaallah saya hadir juga di Masjid Provinsi. Sok, datang, penta jadwalna mumpung panggih. ker eta ker viral Abdul Somad teh. Kalau Jakarta ada Yusuf Mansur, kalau Bandung punya YouTube Manjur. Sar ee. Tapi di hater we temenin Ustadz pelawaknya bae we atuh. Da seurina ge seuri syariah urang banyak. Yang serikan kabodohan, ulah yang serikan batur we. Sok gerak. Jadi orang paham tuh dia siga Umar bin Khattab seuri bodoh urang teh baheula teh. Ngapa-ngapa? Da seuri mah potensi ti Allah. Kunaon heuyeungna? Muap, kenapa enak? Karena sebentar. Mun lila sakali heuy 15 menit. Sok mangeunaheun meureun gawe di resepsionis ge pas heuy teh. Mbak, mbak, mbak, bentar ini belum. Nya, aduh nikmat mana lagi yang didustakan? Hayang seuri mah nya seuri we tuh ni. Da teu make kuota. Tapi kalau memandang dengan kacamata dengki, eta teh ceramah stand up comedy sakit we. Saya mah da resepnya ningalin komentar, komo bab poligami mah, wah ibu-ibu nyerang. Antepkeun we. Antepkeun, oh mentalna karesa kitu. Saya off-road, saya sholat deket mobil, dipoto ku kru. Ayo sholat di leubeung mah bergantian atuh. Itu yang motonya enggak sholat. Aya we nu ngomong teh, ih bimoli bibir monyong 5 cm. Hayang we komen teh arateuh mun teu nyeun status teh. Nya sok, ibu we ka dieu nyeun status, OTW GH Universal. Kajian bersama Ustaz Evi, sok ngaku sok. Da urangnya stalking atuh. Malah bari live IG bari ditayong. Tuh ustaznya udah ada. Autis jelema ayeuna mah. Keren ya hotelnya. Tuh. Tahu dong kesini nih. Ustaz Evi lagi ada di sini ya. Oke, oh apa kabar kamu di mana? Eh, hey, apa kabar? Hey. Yuk ke sini yuk. Yuk. Baru mau mulai aku juga masih di teu nanaon, nganaon. Ih, nyeri awak mentinya status. Duha di beja-beja, OTW duha. Alah. OTW tahajud. Nyabaya itarama. Ibu-ibu mah ada saroleh, Pak. Mun ditinggalkan ke orang teh, tara kemana-mana. Tara ya, Bu ya. Tapi sinyalnya nungider. Salaki balik, hapus histori kabeh. Apa tuh dari IT saya mah. Jauh mana kebohongan perempuan antep. Da perempuan mah selalu bener. Mun lalaki sakali sarah ditarik sejarahna teh. Aa mah baheula ge kieu kieu kieu. Oh, apa kabar ahli sejarah? Terus sok pelupa kadang. Balik ti kamar cai make anduk seksi teh. Ah, kayaknya kita rumah tangga udahan deh. Naon atuh kamu teh kalau arti cai ngabudang ada sabun? Ngajak ngeusan ngaluar di kamar cai naon aya naon nikah jeung Aa sekian tahun teu boga nanaon alah nyebut teu boga nanaon hey istighfar eta anuk nya sok kitu nya awas kabeureuyan masuk neraka tuh gara-gara kata-kata eta budak geus lima MR keke said welcome eta magic jar dispenser nyebut teu boga nanaon teu nanaon kana naonan. Terus sayangna naon? Rek nangan nuluih jug. Urang ngilu. Nya, riweuh mun teu sabar mah. Makhluk aneh. Tidak suka kekerasan, tapi mun teu keras ngambek ge oge. Ah meni leuleus wae sih. Ih. Lucu gitu awewe mata kayak boga nu lucu teh opat gitu lah lucu. Oh. Meja ge sukuna opat lucu. Ya. Cik atuh the journey to the light. Caangkeun pikiran teh. Mete capek teuing gawe teh. Sing ikhlas, sing rukun jeung sesama teh. Nu dinikah ku Aa teh jenis kamu tau perempuan. Cingnya ah, menyeuseuh teh capek. Nyeuseuh ku kamu, moekeun ku itu kan geuna nya. Ngistrika ku nu katilu, ngasupkeun ku nu kaopat. Harampang teh, tapi da hese teh ikhlas mah. Nyun film surga yang tadi rindukan. Kos nu boga nawe nya. Emang enggak ada lagi jalan ke surga? Eueuh ngan yeuh-yeuh na unggul. Nyarion sorangan atuh emang comro. Ya. Maka yuk, yuk sharing yuk. Ada 15 menit untuk sharing session. Mana MC? Boleh dua akhwat, dua ikhwan. Ya. Untuk tema atau di luar tema. Yang penting dari dalam perasaan ya. Boleh. Bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Ustaz. kita undang atau kita yang mau bertanya? Yang mau bertanya ya. Dua Ahwan, dua Ikhwan ya. Boleh, baik. Oke. Bapak yang dikupluk, boleh? Boleh. Oh, nggak bisa dibuka. Masih di sini, Iwan 2 yang berpupuk. Oh ya. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Rahmatullah Akbar, masih dari sini. Pak Ustaz mau nanya nih untuk urusan pekerjaan di hotel juga nih Pak ya, masih menyangkut masalah perhotelan. Sebelumnya saya ada teman saya tuh bertanya ngomong ke saya bahwa kerja di hotel tuh haram katanya. Kenapa saya tanya? Karena begitu banyak yang ya kan tahu sendirilah sana di hotel banyak yang menjual seperti miras, minuman keras atau segala hal dan yang lain-lainnya lah seperti itu. Oh gitu. Ya lalu saya sempat bertanya juga ke teman yang lain, kenapa? Dan teman yang lain bilangnya halal. Halal karena itu bukan itu karena kita memang kerja katanya. Karena kita memang kerja tidak bukan dari itu katanya. Di situ saya timbul rasa was-was. Nah, untuk itu mungkin teman-teman yang lain juga ada yang merasa sama, pengen was-was, jadi pengen biar lepas dari rasa kewas-wasan itu, makanya saya ingin bertanya seperti itu Pak. Siap, ya. Saya kasih analogi aja ya, biar bisa ngejawab sendiri. Ya. Lamun emas asup ke WC, emas lain? Mas. Awas ulah patuker warna nanya. Itu pun jawaban. Dimana kamu diam, tergantung perilaku kita. Istiqlal ge nunyeuna orang Kristen jadi haram eta masjid. Enggak, innamal a'malu binniat. Ya. Sederhana, ekstrim. Nah, kalau ragu tinggalkan. Ulah ngaharamkeun batur teu bisa mere solusi. Saya ceramah di bank riweuh. Ustaz masih menghalalkan bank. Hei, apa kabar? Ngiluan geura. Urang keur ngajelaskeun. Ningalina dina IG we stalking bari teu apal. Tabayun atuh. Bisa yang jadi benar ya teh, bisa yang jadi salah. Cuk TV One, satu unit bis masuk ke Cadas Pangeran. Korbannya 2 orang, cuk TV One. Cuk RCTI, satu unit bis masuk ke Cadas Pangeran. Korbannya 1 bis. Nu bener nu mana? Tanya tuh ke Cadas Pangeran, nah kali itu datang. Ternyata dua-duana bener. Sabeusna ngan duaan. Kenek jeung supir. Cik atu mikil. Niat gawena naon? Mun ragu tinggalkeun. Pekte bener, wah sunah haram cek saya mah. Ternyata dia melakukan keharaman-keharaman. Istrinya minta cerai. Karena bekerja putus. Makanya nabung. Bikin usaha sendiri. Jangan mengeluh, mengaloh. Ada posisi darurat. Ya, tapi dah tidak setiap. Ini hotel positif, pakai ngaji, ya. Urusan usare di dieu rek kikituan mah keun da mayar seta. Dosana keur seta. Da urang mah lain nganyadiakeun fasilitas keur kikituan nya. Terus dicurigai kabeh, kumaha mun suami istri teu kenging kikituan di dieu. Ieu hasena teh nya naik angkot haram karena banyak yang bukan muhrim, maka triplek atuh ceuing teh. Nya. Riweuh. Hewir-hewir nya teh. Riweuh. Naik ojek haram, nyak musik haram, haram. Tuh, amun diomongkeun teh sok ngambek. Haram teh lamun gitarna dipake ninggang anu nanya. Entong, entong, entong. Wa kafa billahi hakima. Cukup Allah saja yang menghukumi. Bisa jadi orang berbuat sesuatu itu tertekan. Saya mah dapat fakta nyata. Saya ke Saritem, Black Sari. Ini Saritem. Loban ugarulis ibu-ibu, bu napa ada di sini? Ah bade, kenapa bade naros? Nah bu ada dia, angus tong ngobrol cenai mual. Seberapa waktu ibu? Seberapa maksudnya? Sejam berapa? 400 ribu. Baiklah, aman dah, kasep 300. Ya sebu 500 sejam. Tapi lain rek kikituan ngobrol we. Oh, alhamdulillah, nyebut nang alhamdulillah. Berarti embung meureun. Ketika saya mau kikituan, tak bere 500 cuman pengen ngobrol aja investigasi. Ibu nahaya di dia, dijawab ayeuna mah geus dibayar. Saya boga budak yatim dua. Suami saya wafat. Keahlian enggak punya, ijazah enggak punya, mulai engap. Sucikah mereka yang datang? Dosakah yang mereka kerjakan? Kadang saya ya, kadang ya tersenyum dalam tangis, kadang ya menangis di dalam senyuman. Apa keluhannya? Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Kuma dakwah kan ukiya? Daik tadi modalan. Kaliannya dagang lotek bisa, bere. Jadi dakwah itu mengilhami bukan menghakimi. So kalau fatwa itu benar, digawe di hotel haram, orang yang keluar dari hotel mau Anda kasih kerjaan? Nong riweuh, malayutroku kulluhu, layutroku kullu, kalau tidak bisa semua sebagian. Ini lagi ikhtiar bagaimana hotel kita jadi syariah, ada kajian, ya. Tuh, udah dipisahkan kok Allah mah minyak jeung cai mah moal ngahiji. Maka saya ambil tadi analogi, hayu wes emas asup ka WC, emas lain. Nyanggis, dakwah saya mah jorok, jeng PSK, jeng budak jalanan, jeng numarake, datang mah saya mah, asup ke penisian, kadinya jeng kru bising maut didinya fitnah. Wah diriung kunu kararitu, wudu we orang mah, kucai hanet nu aya didinya. Amparkeun sajadah, nuker mabok ge bubar, nah sholat cenah ieu mah, riweuh deui. Hay we da mayar ce urang teh, hayang we sholat di dieu, daya ge bumi Allah betul enggak? Tak saya mah kesaritem sholat di Darut Taubah, terus keliling-keliling sana tawaf, astagfirullahaladzim. Sugan weh hiji mang sama seperti kota Madinah tuh. Dan ada yang mungkin betul kata ibu tadi. YM, dan ada yang gak mungkin. Emang Mekah dulu gimana? Wow, tempat orang jahiliyah sampai tawaf saja gak pakai baju. Dengan jasa seorang yatim, bawa yatim kesaritem, doakan sing rubah ya tempat. Pernah tuh berhenti 3 bulan tahun berapa? Karena saya serang bukan dengan arogansi, dibebas-bebaskan saware, tuh orang sarolat di jero ruangan, pa beja-beja tuh ribu sieuneun kumaot mah didinya ge. Itu muka baju orang sukrul wudu, ngan kudu kanel wuduna da geus di jero mah antara iya dan tidaknya. Tak kabarudak jang, moal duitna 2 kali, hiji ti masjid, hiji duit sorangan bising kagoda, cenah teh. Tong make duit masjid, ah si ustad mah heureuy wae, nya. Part of solution, jangan jadi part of problem, jadi bagian dari penyelesaian. Ulah nyieun masalah tapi teu tanggung jawab. Nanaon haram, nanaon bid'ah, apa kabar, hei, ay rasul kitu teh. Rasul mah orang kencing di masjid aja dibiarin. Tapi kan akhirnya masuk Islam gara-gara humble rasul. Usapan, doakeun, ya. Tenang ya, jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ya. Sok, akhwat dulu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah atas silaturahmi ini ya Pak Ustadz Evi dengan semuanya. Pertanyaannya ini Pak Ustadz mengenai bab sholat. Siap. Gitu ya. Kan sekarang kita banyak kayak video-video atau kabar-kabar yang tentang anak-anak, tentang apa aja semua yang ada yang hal-hal sampai ke porno-porno gitu ya. Tadi saya upload Instagram ya di anaknya. Nah. Dihaji ya. Terus. Ya kan kelihatan, aduh ini anak nonton film itu gitu ya. Nah saat kita sholat itu terbayang, sholat itu susah mau khusunya. Udah ya Allah, ya Allah, ya Allah sebelumnya biar kita fokus khusu gitu. Iya pengen, tapi tetap hal-hal yang kita tadi terjadi atau sholat, kita terdengar sholat, ya? Pas sholat terbawa itu jadi gimana ya sholat kita. Hal-hal lain juga banyak mungkin susah untuk ya Allah saya pengen fokus tapi itu seperti itu mungkin. Siap. Hanya satu pertanyaannya. Tapi saat itu ibu sadar gak lagi sholat? Sadar. Ya eta husu teh. Eta husu teh lain teh inget nanaon. Mun sholat teh inget nanaon mati rasa. Husu teh eta. Maka husu itu sadar kita sedang sholat. Di tafsirnya juga. Alladzina yadununa annahu mulaku. Kita sadar sedang berhadapan dengan Allah. Kan setan datang, udzkur kaza wa kaza, ingat ini, ingat itu, kunci pohwe jadi ingat ke sholat mah. Itu mah fenomenal, Bu. Rasul pun seperti itu. Jadi Ibu udah salatnya normal. Nu normal mah teu kadengena naon. Aya orang macok ge da urang mah husu anteun. Makanya saya tanya, Ibu sadar enggak Ibu lagi salat? Nya eta husu teh. Maka la kabiratun, berat husu itu. Ibu enggak bakalan kuat, biar aku aja. Illa alal khasiin, kecuali orang yang husu. Husu teh gitu. Ingat yang di luar salat tapi tidak dikonfirmasi. Fokus, makanya paham arti bacaan. Jadi fokusnya ke arti yang kita baca. Teu biwirame atau jempe otak pere karena gawe talalangke. Sekedeng dia jadi bangke, capek gawe teu kapake diteke. Ya ulah. Eta husu teh. Maka ketika ingat suatu, berbisiklah dalam hati, ya Allah, jauhkan dari fitnah itu. Rasul pun demikian. Rasulullah husu teh salatna. Panghusuna jelema. Tapi Rasul tahu enggak kalau cucunya naik ke punggungnya? Diturunkan heula. Nya, kumaha eta mah gerakan? Rasul husu teh salatna. Nya husu teh gitu. Kan Hasan Husain teh ketika Rasul kakeknya salat, kan naik dasar budak. Wuh, dikitu-kitunya. Pernah tuh Rasul egois ku ibadahna. Tina sujud disakalikun. Geledug budak teh. Kan teu. Nah ini perlu ilmu teh. Jadi menyimpulkan teh bijak gerasok. Eta teh husu. Karena Ibu sadar sedang sok. Makanya tidak fokus ke sana. Tapi susah. Nya eta. Menjadi pahalan teh susah. Nah. Ya. Next. Ya, kembali ke Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya tapi keluar dari tema ya. Gak apa-apa. Ini masalah mungkin dari teman-teman juga di sekolah, masalah saya juga. Kan zaman sekarang, mungkin kata Pak Ustadz tadi, orang suci punya masa lalu. Mm-mm. Orang yang berdosa punya masa depan. Teman saya gitu ya, saya kan dulu pernah tobat juga, tapi saya nakal lagi gitu. Nah, saya sekarang mau tobat lagi, tapi istilahnya dulu saya tobatnya itu karena wanita, penyemangatnya wanita. Terus coba dikit. Ya, saya keinget hadis kalau enggak salah, kalau niatnya karena wanita akan mendapatkan wanita saja. Kalau karena dunia ya, akan mendapatkan aja ya. Kalau karena Allah mendapatkan semuanya. Nah, andai kita tobatnya itu karena wanita dulu tapi kesananya karena Allah, apa gitu? Gimana tuh penjelasannya gitu? Cobaan we mun teu capek dah. Pernah sih kayak gitu kan dulu karena wanita capek tobat. Ya? Capek ya? Enggak sih, nyaman banget pertama. Tapi pas wanitanya pergi ya down lagi. Pas tapi sekarang tobatnya itu mau benar-benar gitu. Kieu rumusna dibalik. Barang siapa Allah tujuannya dunia melayani keur macul mangih belut. Cokot teh. Urang keur hijrah mangih awewe asal sapergansi nikahi aku atau tinggalkan ambil aja. Menanggalkan untuk menunggalkan, bukan untuk meninggalkan, itu menyakitkan. Jangan perempuannya yang jadi ilahnya. Maka hadisnya lengkap tuh di bab hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa fa in kanat hijratuhu ila dunya, kalau karena bisnis dunia yusibuha, dia akan sukses, tapi enggak sukses di akhirat jika Fir'aun. Aw imra'atin atau karena perempuan yankihuha, karena yang dinikahinya dia akan menikahi perempuan itu tapi setelah dapat perempuannya enggak hijrah lagi. Dan godaan hijrah itu bagi laki-laki paling berat perempuan. Aslina. Ayo nama kelas nangis. Artis satu. Badai moal. Moal. Badai moal. Beki gede. Moal. Ayo kebuka-buka ting mah moal. Moal. Kan kasebelen ya. Jadi hati-hati. Luruskan niat. Innamal amalu bil khatim. Kelihatan ujungnya. Ternyata Anda mengaku nyaman sekali. Tapi ketika perempuan itu meninggalkan. Saya bersandar ke kursi ini nyaman, tapi ketika kursi ini diambil nyaman tuh, digeleduk. Bersandar mah ke Allah coba. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Maka rasakan cintamu kepadanya. Cintakan rasa cintamu ke Allah saja. Nanti Allah cintakan apa yang kau cintai dan kau kejar sebelum mengejar Allah. Allah cintakan kepadamu. Maka jangan krisis skala prioritas. Jangan disorientasi. Ke Allah aja gerak. Selesai urusan. Ku Allah di daratang gendri, mantan baralik deui. Sekarang mah juara ya. Sukses, kamu kemana aja? Apa kabar? Aku butuh kamu, kamu pergi. Aku butuh ditemani, kamu berselingkuh. Capek. tahu nggak? Sekarang aku sukses, kamu datang, hei, apa kabar? Hei, nya. Frustasi lawan ku prestasi. Nges, yang Allah we urusan mah. Karena setiap orang dapat jatah itu. Holaknakum azwaja. Ada terang, ada gelap. Ada siang, ada malam. Ada barat, ada timur. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Ayah hancip, ayah drem. Hancip menjeng drem. Ya diharap kayaknya. Gitu. Ayah bulan, ayah bintang. Ayah matahari, ayah Jogjanya. Semua berpasang-pasangan. Jadi jangan berkecil hati ya. Next, satu lagi. Luruskan niat. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya tentang poligami. Ustaz. Poligami, siap. Tenang bapak-bapak, tenang. Saya bertanggung jawab atas ini. Sok, Bu. Ustaz, rata-rata ya, kaum laki-laki atau bapak-bapak gitu. Di Al-Quran Ustaznya, panhikum atau balaku. Balaku min, masna wasulasa waruba. Waruba. Koma, tidak diteruskan ayatnya. Fa'ilan ta'dilu fawahidatan. Ala ta'dilu fawahidatan. Entah kenapa itu tidak diteruskan. Karena ibu ge macana teu tuntas. Kan adil mah harus bersikap adil. A'a mah dan nikahna jeung nu geulis. Kan dina ayat eta ge nikahi perempuan yang kamu sukai. Da ini mah teu beuki urang mah. Iya, fa'ilan hitum mah bisa adil, tapi lamun teu bisa adil fawahidatan. Oke, ibu lihat susunana pangkihu. Ini objektif ya. Fangkihu nikahilah oleh matobalakum, siapapun yang kau akan nikahi. Masna berapa? Dua. Wasulasa? Tiga. Waruba? Empat. Fa'ilan ta'dilu? Kalau bisa adil. Tidak bisa adil. Fawahidah? Satu aja. Ibu tahu kita bisa adil gimana kalau gak ada lawan mainnya? Ada anu mata lah. Adil itu berimbang, Bu. Adil itu bukan sama, Ustaz. Lihat kalau mau ibu objektif terhadap ayat itu. Pertama ayat itu sebutnya 2, 3, 4. Satu dulu, dua dulu. Dua. Matak can boga istri nu hiji mah karek iswan. Mun dua istu, kalau tiga baru istri. Ayat dilawan si ibu mah. Bukan. Bisa merasakan adil itu, kan ibu butuh komanya. Enggak ada yang adil. Iya, yang adil mah Allah. Adil di sana mah baca tafsirnya ke bawah. Adil bab kilir, selesai. Ya ada peribahasa, Ustaz. Peribahasa nyunah nabi. Peribahasa nyunah kenapa? Nabi. Nyunah nabi katanya gitu. Ayin nyunah nabi kumah. Udah seer nyunah nabi teh bukan itu saja. Dah batas nangan opat. Hayang nama 12 abi ge. Hayang bu nyunah teh nyusun ngeunah. Cuman ya itulah banyak protes ya. Mentak tahu bebe jaah ria ah. Ya ada itu mah nyanduk mah keberanian, bukannya izin dari istri yang tua. Itu siap keberanian. Setuju, Allahu Akbar. Wah keren. Ayah cowok sholahat ternyata didinya. Gitu Bu, siap Bu. Jadi yang jadi masalah apa? Masalah ya, keadilan. Keadilan. Tuh. Orang PKSW itu bisa adil di dia mah. Bab etama ya. Gitu ya Ibu. Ibu yang di demo ke 7 juta aja lemak. Gara-gara menista ayat itu. Ibu-ibu mah sakit hatinya ku itu saat peribahasa gitu. Nyunah nabi kan banyak nyunah nabi itu. Iya. Bukan. Terus kalau pengen sunahnya yang itu? Tok ibu hayang baso, cek salah kita. Tong baso atuh kan aya nu lain. Ngeunah teu? Ah, eta mah beda deui. Aduh nya. Misal, hese angke bu ngobrolna duaan bu bari ngopi geura. Sana emosi ya. Sudah asar saya juga. Ya, satu lagi. Udah, satu lagi. Satu lagi katanya, Pak. Baik. Tentang kematian Ustaz ya. Kan orang yang mati itu sudah tidak ada nyawanya. Orang mati itu sudah tidak ada nyawanya, ya, oke. Okay. Tapi banyak yang bilang bahwa si mayit itu bisa mendengar. Siap. Masih bisa melihat. Masih bisa merasa. Iya, merasa. Itu betul enggak itu saya. Mohon ini harus mencoba, gara, Bu. Oh, usah. Bicara tentang itu enggak boleh dari pikiran dan perasaan seperti poligami. Itu mah harus bertanyanya ke Nabi. Nabi menjelaskan seperti itu. Maka hati-hati memandikan orang mati. Karena masih merasa melihat dan mendengar. Tong sok sa omong-omong namun ga mandian umat. Mayit, hapur, sawak-awak. Itu jelma macan tutul. Pasti nyeri hati yang dicabok numawat. Nah, ulah. Jadi hati-hati kata-kata. Memang itu betul. Alladina yu'minuna bil ghaib. Itu akan terasa nanti. Hati-hati amal baikin. Biar rasa kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Ya Tuhan nafsul mutmainah. Ditenangkan oleh Allah. Dan itu kita hanya keluar nyawa. Keluar fisik aja, sehingga kumang keluar tina cangkangna, pindah alam. Ya, yang itu yang perlu kita pelajari. Itu Bu, ya. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Diinformasikan, jangan lupa kita sudah menyiapkan booth sebelah kiri kita. Ya. Itu ada buku Gapleh. Gaul tapi soleh. Ya, nanti Ibu Bapak bisa langsung menghubungin panitia di pojok sebelah kiri. Betul. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita simbolis. Undang dulu simbolis yang akan diberikan oleh Ibu Cita. Ibu Cita. Ya, ini simbolis dulu. Kita tunggu di depan dulu sebentar. Kita undang Ibu Cita untuk ke depan panggung sekalian untuk nanti penutupan. Ya. Baiklah. Wah, Ustaz, tutup dulu dengan doa. Silakan. Sesuai tema, yuk biar ngajina berbekas dan menjadi amal. Ini doanya nih, hanya doa yang berubah takdir. Ikhtiar, perbuatan, rezeki, kejutan, hanya doa yang berubah takdir. Semoga dari bubaran kajian ini kita bisa beramal dengan dasar ilmu lalu menjadi amal soleh, Allah catat. Ini doanya tentang apa? Journey to the light, dari gelap perjalanan menuju terang. Ini doanya bab cahaya. Allahumma. Ya Allah. Nawir kulubana. Cahayai hati setiap kami. Binuri. Dengan cahaya. Hidayatika. Petunjukmu. Kama sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri dengan cahaya, samsika mataharimu, abadan, selama-lamanya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak-balik hati, sabit qulubana, tetapkan hati setiap kami ala dinika, di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membulak-balik hati, surrif qulubana, tetapkan hati setiap kami ala ta'atika, di atas taat kepadamu. Allahumma ya Allah, inni aku as'aluka, memohon kepadamu, bihusnil khatimah, akhir yang baik, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, min su'il khatimah, dari akhir yang tidak baik. Allahumma ya Allah, inni aku as'aluka, memohon kepadamu, ridhaka wal jannah, ridhoi kami menduduki surgamu. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, min sakhatika wan nar, dari percik api nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ngahajat ceramahna tadi panjang-panjang, ame diondang deui. Kacisitu meuli kopea, sakitu weah. Ayah tomat, ayah putih, tamat, eih.